kesempatan untuk bisa merindukanmu. Jangan datang terus, beri juga aku ruang bebas dan sendiri. Jangan ada terus, aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari. Kita berevolusi. Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya, kita butuh ruang. Oh, oh, oh, oh. Menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekali pun ada malam. Hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Tak butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi. Wow. Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Menjelang siang kau tahu aku sore nanti. Tak pernah sekalipun ada malam yang dingin, hingga rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Tak lagi sepi bisa ku hargai.